sampai tua. Diri miskin siapa yang mau? Sabarlah sabar, tunggu dulu. Belum tentu orang tak mau. Sudah kupikir sama saja. Kalau begini gak habis-habisnya nih. Emangnya kenapa? Situ bilang dunia belum kiamat. Tentu kita bakal ada jodoh nih ya.